Jangan pegang langkahku, ku ingin bergerak. Jangan genggam tanganku, biarkan terbuka. Hingga waktu tak terkira, sampai hati tak berdetak, bebas kemanapun tak akan terluka. Terserah ini aku, ku takkan terluka. Genggam tanganku, biarkan terbuka.